Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuh talabah rahiman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Sebelumnya ana minta maaf karena terlambat, na'am barakallahu fikum, karena ada satu hal sehingga kita datang terlambat. Insyaallah waktu yang singkat ini ya kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Khalifitin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tauris dawil arham 6, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib dan juga dari sahabat Abu Umamah ibni Sahal. Khalifatun rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas tentang taurisul hamil. Ya, warisannya janin. Na'am barakallahu. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan taurisul hamal, kita baca dulu hadis yang kemarin kita bahas. Na'am barakallahu fikum. Man hafidhul hadis falyaqra. Khalifatin rahmah wa rahmatin barakallahu fihim. Qal al-muallif rahmahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ay Nabi alaihi salatu wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, idza stahalla al-mawludu warith atau warith. Naam, idza stahalla al-mawludu warith. Khalifatin rahmah wa rahmatin barakallahu fihim. Ya, istahalla irtafa. Dalam riwayat yang lain, istahalla sarihan. Ya, yaitu irtafa sarihan, yaitu tinggi, na'am barakallahu fikum, berteriak. Nangis, na'am barakallahu fikum, gitu ya. Ya, khalifatun rahmah wa rahmukumullah. Jadi yang telah bayi yang terlahir ketika na'am barakallahu fikum teriak dengan suara yang tinggi, maka dia ya dianggap mewarisi atau mewariskan. Nawarakulah. Iya, makanya bahasanya waris. Dari kata tauris, nam warasa waris taurisnya. Nawarakulah dianggap mewarisi atau mewariskan. Nanti kan apa? Posisinya dia nam ketika itu, ya ketika terlahir dalam kondisi demikian, maka nawarakulahikum, ya dia mewarisi dari mewarisnya. Dan ketika dia mati, dia pun mewariskan hartanya kepada orang lain. Paham ya? Khalifatin rahmahurrahmahum jain paraklafim. Beda ketika na'am waraklafikum, dia posisinya di perut sudah meninggal dunia. Maka dia enggak menjadi ahli waris. Na'am waraklafikum. Dan juga tidak mewariskan hartanya. Karena dia belum wujud. Jadi wujud apa? Syarat mewarisi, dia mewarisi atau mewariskan hartanya. Itu ketika dia lahir dalam kondisi hidup. Yang pertama. Ya khalifatin rahmahurrahmahum. Ya, dan hidupnya enggak sekedar hidup, na'awarakulahikum, enggak sekedar hidup, ya. Ya kalau fitnah rahmarahmukum, tapi hidup, ya dengan apa dipastikan betul-betul hidup, na'awarakulahikum, ya. Kalau misalnya lahir, kejat-kejat mati gitu ya, nah enggak masuk, na'awarakulahikum. Ya, kalau fitnah rahmarahmukum, jangan parakulahikum. Hari ini na'awarakulahikum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Qalifiddin rahimahurrahmukum insya'in barakulahikum. Dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, na'am barakulahikum, diambil pengertian bahwasanya alhamlu, alhamlu baru dikatakan sebagai na'am waraklafikum, sebagai na'am waraklafikum, ahli waris, sebagai waris na'am waraklafikum, itu ketika dia na'am lahir dalam kondisi hidup dengan betul-betul hidup. Dan ini merupakan salah satu syaratnya. Disebutkan oleh para ulama, terkait dengan syurut tauris, al-hamal, itu ada dua. Ya qalifatun syurutu tawrisil hamil ada dua. Yang pertama, tahakkuku judi hina mautil waris. Tahakkuku wujudihi hina mautil waris walau kana nutfatan. Yaitu, dipastikan keberadaannya, ketika mewarisnya meninggal dunia, meskipun baru berupa mani, nutfah. Nawarakulahikum. Kemudian yang kedua, ayyang fasila kullahu, ayyang fasila kullahu hayyan hayatan mustaqirratan. Ayyan fasila kullahu hayyan hayatan mustaqirratan. Ini dua syarat terkait dengan tauritsul hamil. Ketika hamil na'am waraqallahu fikum di bayi yang terlahir itu seperti ini na'am waraqallahu baru dikatakan sebagai ahli waris. Kalau tidak enggak. Ya qalifatun rahmarahmukum jan barakallahu. Lah, pada hadis ini na'am barakallahu fikum, terkandung syarat yang kedua. Ayyang fasila kullahu. Jadi ini penting ya, ayyang fasila kullahu. Itu terlahir secara utuh. Kalau misalnya na'am barakallahu fikum terlahir tapi masih na'am tampak kepalanya saja, kemudian mati enggak masuk. Na'am barakallahu fikum ya. Meskipun dia sudah teriak, tapi mati na'am. Belum sampai na'am waraklafikum lepas semuanya. Harus ayang fisal kulau. Hatta misalnya na'am waraklafikum tinggal kakinya tok na'am waraklafikum. Terus kemudian dia teriak-teriak terus kemudian mati na'am waraklafikum. Enggak masuk na'am waraklafikum. Harus ayang fasila kulau. Na'am betul-betul terlahir secara utuh. Dalam kondisi hidup dengan kehidupan yang tetap. Dan untuk mengetahuinya, mengetahui bayi itu dikatakan hayyan hayatan mustaqir lah diantara yang ini. Pas lahir, gitu ya, terus kemudian menangis, teriak, istahalla sariqan, teriak, berarti na'amaraqlawikum, betul-betul hidup, na'amaraqlawikum. Di antaranya pula na'am waraklafikum ketika itu dia afan menetek ibunya dengan apa, dengan betul-betul ya, apa sedotannya itu terasa gitu ya, na'warakallahu. Ya, di antaranya pula angop, ya tau angop ya, tasa'ub, tasa'ub itu menguap, na'warakallahu fikum, lahir menguap, na'warakallahu fikum, itu masuk cirinya ya, lahu hayatan mustaqiro ya, batuk, na'warakallahu fikum ya, gitu ya, atau bersin, na'warakallahu fikum ya, dianggap ya hayatan mustaqiro, na'warakallahu fikum ya, kalau dibikin rahmatmu ya. Kemudian amarakallahu fikum bernafas dengan durasi yang cukup panjang. Bernafas ya. Nafas ini amarakallahu fikum dengan durasi yang cukup panjang. Ini dianggap amarakallahu fikum itu tadi. Padahal itu semua itu amdalnya ini idastahalla sarihan idastahal mautu sarihan wurris amarakallahu. Ketika bayi yang terlahir itu amarakallahu fikum teriak keras. Istahala itu dikata ihlal itu mengeraskan. Nah, warakallahu. Makanya kalau sampean haji ya, kan antum melakukan ihlal. Ihlal di apa, di miqat. Itu dengan suara yang keras. Iya kan itu ya? Ya kan ibit rahmah namanya ihlal namanya. Gitu ya. Ya kan ibit rahmah kemudian barakallahu, yaitu irtafa apa meninggi, mengeras, warakallahu fikum. Ya kan ibit rahmah dikeraskan suaranya. Labbaikallahumma hajjan, labbaikallahumma umratan, kalau ihlal kan ya. Khairifin rahmukum. Kalau baik istahalla itu na'amarakallahu fikum menangis teriak, na'amarakallahu fikum keras. Begitu ya. Ya khairifin rahmukum. Ini untuk na'amarakallahu fikum syarat yang pertama. Syarat yang kedua na'amarakallahu fikum tahaqququ wujudihi hina mautil waris. Walau kana nutfatan. Na'amarakallahu fikum. Yaitu dipastikan keberadaan dia di rahim ibunya. Na'amarakallahu fikum. Ketika mewarisnya meninggal dunia. Pas ketika mewarisnya meninggal dunia. Berarti bapaknya. Ya. Bapaknya meninggal dunia. Na'amarakallahu fikum. Itu dipastikan keberadaannya ya, di rahim. Iqalifitun rahmakumullah. Iqalifitun rahmakumullah. Satu dengan cara. Na'amarakallahu fikum. Na'am. Melihat durasi kehamilan. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan setelah na'amarakallahu fikum kematian waris. Nah, minimal 6 bulan. Khairifatun rahmahumukum syu'an barakallahu fikum. Alasannya, karena durasi kehamilan paling minim itu 6 bulan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nih, nam barakallahu 6. Khalifatun rahmukum dalam surat apa? Salah satu syahr itu. Apa? Wa fisalu salah satu. Wa hamlu wa fisalu 30 syahr. Yani ya, wa hamlu wa fisalu 30 syahr. Nih. Hamil dan menyusuinya, na'amarakallahu fikum, itu 3 apa? 30 bulan. Iya kan ya? Na'amarakallahu. 30 bulan. Ya qari fi tahmar rahmakum jin. Berarti menyusui durasinya 2 tahun, 24 bulan ya, na'amarakallahu. Sisa berapa? 6 bulan lah, 6 bulan pula itulah. Durasi minimal na'amarakallahu fikum kehamilan. Di zaman Umar na'amarakallahu fikum sempat ada na'amarakallahu fikum seorang wanita yang melahirkan dengan durasi kehamilan 6 bulan. Curiga ini apa ini na'amarakallahu fikum? Ya, jangan-jangan na'amarakallahu fikum zina kan gitu ya. Nah, mau diraja. Ya, mau diraja. Ya kali witan rahmahumukum jangan barakallahu fikum dan disampaikan sama sahabat Ali dan menyebutkan amarakallahu ayat tersebut. Wa hamlu wa fasalu 30 syahra. Jadi setelah kematian waris itu, kalau lahir 6 bulan setelahnya amarakallahu fikum akan amarakallahu fikum dipastikan itu anaknya waris. Itu anaknya waris. Kali witan rahmahumukum jangan barakallahu. Sampai sini paham? Khalifin. Jadi haddul aqal untuk masa kehamilan. Nah, barakallahu fikum. Khalifin rahmatullahi barakallahu fikum. Adalah 6 bulan. Ya. Sisa kalau na'am barakallahu fikum lebih dari 6 bulan. Ya. Lebih dari 6 bulan. Ya khalifin rahmatullahi barakallahu fikum. Maka yang paling maksimal dari pendapatnya para ulama sampai 7 tahun. Ya, jadi kehamilan maksimal itu 7 tahun. Karena ada yang apa? Dalilnya amarakallahu fikum ada yang demikian. Jadi terjadi masa kehamilan dalam rahim itu sampai 7 tahun. Amarakallahu. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan amarakallahu 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 9 bulan. Kan itu ya, khalifat entah marhamah kemunculan para kau. Semuanya pendapat-pendapat itu didasarkan pada kenyataan adanya. Adanya yang demikian. Jadi khalifat entah, kalau seperti itu dipersyaratkan. Dipersyaratkan amal. Kalau lebih dari namarakallahu fikum 6 bulan. Ya, 6 bulan sampai paling pol 7 tahun misalnya. Kan ada. Dan tidak mungkin, tidak mungkin ada lagi namarakallahu fikum kan ya. Kalau dulu ada, bisa mungkin nanti juga ada kan gitu ya. Tapi insya Allah kalau sekarang amarakallahu jangan kan sampai 7 tahun amarakallahu fikum 9 bulan lebih 10 hari saja sudah kupuh amarakallahu disodet amarakallahu. Apa disodet? Sesar amarakallahu. Kan gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan sampai tunggu bahkan sampai 7 tahun. Kan lebih tentu mau jangan amarakallahu. Dengan syarat laisa fi virus ghairi. Ibunya tadi itu bukan pada virusnya orang lain. Artinya bukan sebagai istrinya orang lain. Atau bukan sebagai budaknya orang lain. Kalau itu budak. Paham ya? Paham ya? Atau amarakallahu fikum fi virus ghairihi lakin wujudamani. Nih. Pada apa? Tanggungan orang lain, pada virusnya orang lain, tapi ada mani, ada penghalang. Sejak dinikah, suaminya pergi safar. Pergi safar kemana gitu, enggak balik namarakallahu fikum. Tahu-tahu melahirkan. Berarti ini anak dari apa? Dari apa? Pernikahan yang sebelumnya. Paham ya? Paham ya? Khalifatun rahmatullahi wa kumusyaan barakallahu fikum. Maniknya bisa jadi berupa amarakallahu fikum safar tadi. Enggak bisa karena safar kan enggak mungkin. Yang kedua, iba uzuj. Suaminya enggak mau. Enggan. Enggak ngumpulin amarakallahu fikum. Di rumah amarakallahu fikum. Tapi enggak mau. Tahu-tahu melahirkan amarakallahu fikum. Maka dipastikan itu adalah anaknya. Anaknya apa? Anaknya suami yang sebelumnya. Ya kali fitun rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Sampai sini paham? Jadi syaratnya dua. Nah, warakallahu. Sekarang, kalau sudah terpenuhi syaratnya, maka alhamlu itu diiktimalkan menurut para ulama dengan berapa ikhtimal. Yang pertama. 6. Ayan zila mayitan. Ayan zila mayitan. Dia lahir mati. Ini perkiraannya ya. Namarakulawi. Khariwitin rahmah rahmukmu. Yang kedua. Ayan zila hayyan dakaron. Lahir. Hidup berupa seorang bayi laki-laki. Yang ketiga, ayyan jilahiyan unsa. Lahir hidup jenis kelaminnya perempuan. Yang keempat, ayyan zila hayyan dakoran wa unsa kembar. Dua, nama barakallahu fikum laki perempuan. Ya. Ini biyen kayak gitu. Enggak ada USG ya nama barakallahu fikum. Kalau sekarang ada USG nama barakallahu fikum, baru 4 bulan sudah dilihat. Oh, bayinya kembar. Ketahuan kan itu ya nama barakallahu fikum. Ya. Tapi nama ini dulu seperti itu. Jadi dibikin apa? Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Nah, warakallahu. Yang kelima, nah warakallahu fikum, ayyan jilahiyan dakorain. Ya. Yeah. Lahir, terlahir, nah warakallahu hidup, kembar dua laki-laki. Ya. Yeah. Khairi bintah, warakallahu. Kemudian, yang keenam, ini, yang terakhir, nah warakallahu fikum, ayyan jilahiyan unsayain. Nah warakallahu. Ya. Yeah. Lahir, hidup, nih kembar dua perempuan. Namarakallahu. Nah, ikhwanin rahimakum. Loh, kan juga ada yang 4, ada yang 3, bahkan ada yang 11 kembar gitu ya. Nah, 11 kembar, kembar 11 namarakallahu. Benar-benar terjadi namarakallahu. Ya. Seorang seorang wanita melahirkan anak sekali beranak namarakallahu 11 orang. Nih. Maka kata para ulama, an-nadir la ifrotalah. Itu kan jarang-jarang. Nah, warakallahu fikum. Ya. Yang sering itu seperti itu. Kalau enggak satu, laki-laki. Ya, ya satu perempuan. Ya, dua laki perempuan. Dua perempuan perempuan. Dua laki-laki. Itu yang banyak kan gitu ya. Makanya itu yang di itu. Yang ditetapkan oleh mereka. Nah, ada pun 3, 4, sampai yang terakhir itu ada yang 5 orang. Itu nadir. Wan-nadir la ifrotalah. Nah, warakallahu. Ya, yang nadir itu tidak dianggap begitu ya. Ya kali bikin rahmanallahu rahmakum syaikhul barakallahu fikum. Ya. Itu terkait dengan namarakallahu fikum hamil. Sekarang caranya ngitung piye? Cara membagikannya gimana? Ya kali bikin rahmanallahu rahmakum. Yang pertama, ada dua kondisi. Yang pertama, ikhwani fillah rahimah rahmakumullah, al-waris ma'ahu yantatiru hatta hatta al-wiladah. Al-waris yang bersamanya itu mau nunggu sampai lahir. Ya, kalau mau nunggu sampai lahir ya wes gampang. Urusannya enak wes na'amaraqlah. Jelaskan gitu ya. Ya, yang terlahir laki berarti rasanya gampang kan itu ya. Ini enak sudah na'amaraqlah. Ya. Kondisi yang kedua, al-waris ma'ahu layan tadiru. Ya, layan. Wayat tulubu al-kisma. Na'amaraqlah. Nggak mau nunggu. Wis, nggak mau. Apa nunggu-nunggu? Aku saikis berhak. Aku pengen beli motor. Aku pengen gini. Rasanya banyak kan gitu ya. Na'amaraqlah. Jawab. Apa? Bayangannya na'amaraqlah. Ya, nanti kalau saya dapat warisan saya bisa nikah, bisa beli rumah, bisa beli mobil kan gitu ya. Na'amaraqallahu fikum. Tak pindah sekarang na'amaraqallahu fikum. Ya, kalau seperti itu harus dijawab karena memang itu haknya dia. Ya, itu haknya dia. Jangan ditahan. Jangan di kamu itu orang baru mati sudah minta-minta warisan. Jangan, itu haknya dia. Nah, kalau meminta ya ayo dikasih na'amaraqallahu fikum dan ada caranya. Kan gitu ya. Paham ya? Kalau sudah seperti ini na'amaraqallahu fikum bentuk arisannya. Ya qali bi rahmatullahi wa barakallahu fikum bagi ahli waris. Ya, jadi yang pertama apa? Caranya, cara baginya. 6. Dibikin ya. Dari setiap perkiraan lahirnya atau kondisi hamil tadi, satu permasalahan tersendiri. Nih, perkiraannya ada berapa? 6 tadi ya. Mati, hidup laki-laki, hidup perempuan, hidup laki perempuan, hidup laki-laki, laki-laki, kemudian hidup perempuan-perempuan. Gitu ya. Nih, masing-masing ini 6 dibikinkan masalah sendiri-sendiri. Ya. Kalau sudah selesai, na'amaraqallahu fikum, ya. Ya qali bi rahmatullah, kita lihat asal masalahnya masing-masing. Nah, warakallahu fikum. Dengan nisbah yang empat, ada tamasul, ada tawafuk, ada tadakhul, ada tabayun. Ya. Nah, warakallahu fikum. Hasilnya nanti jadi jami'atul hamal. Nah, warakallahu fikum. Jami'atul hamal. Nah, kemudian jami'atul hamal ini nanti dibagikan masing-masing asal masalah. Hasilnya ditaruh di atasnya seperti juzuk saham. Nah, warakallahu fikum. Dari situ nanti kita akan tahu hasilnya. Maka hasilnya ada tiga. Nih. Ya qul fi rahmatikum. Yang pertama, bagi ahli waris yang pada setiap perkiraan itu jatahnya sama, maka dikasihkan penuh. Paham ya? Nih, pokoknya itu dulu nak warakallahu fikum. Bagi ahli waris yang pada semua perkiraan jatahnya sama, dikasihkan penuh nih jatahmu. Ya. Ya qul fi rahmatikum barakallahu. Yang kedua, bagi ahli waris yang dari setiap masalahnya ya mengalami perbedaan, ada yang banyak ada yang sedikit ya gitu ya, maka dikasih yang paling sedikit karena itu yang paling meyakinkan dari haknya dia. Yang ketiga, bagi ahli waris yang pada setiap perkiraannya tadi ada yang terhalang, baik, maka dia tidak dikasih apa-apa. Ya, setelah itu dijumlah nawarakallahu fikum dengan asal dengan jami'atul hamal tadi, ya, sisanya dipending sampai nawarakallahu fikum bayinya lahir. Mau dicontohkan? Contohkan ya, nawarakallahu fikum. Khairin rahmatan barakallahu. Contoh. Dicontohkan amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Contohnya ya, halik an ummin. Ummin hamilin. Hamilin. Ummin hamil min abihi. Min abihi. Min abihi min abil mayit gitu ya. Berarti hamil ini nawar saudaranya mayit. Ya, yeah. Ini ibunya mayit, sing hamilnya nawar itu kalau lahir itu saudaranya si mayit. Paham ya? Nawarakallahu fikum. Kemudian amun. Amun dan hamil. Tentu hamil ya nawarakallahu. Hamil itu maksudnya yang dikandung oleh ibunya sekarang itu. Gitu ya. Qalibittah mujun barakallahu. Qalibittin rahmatan barakallahu fikum. Maka di sini ya, kita bikin perkiraan. Taulah mati ya nawarakallahu fikum. Ya. Berarti qalibittin rahmatan ibu dapat 1/3 atau sama 3. Ibu dapat 1/1, ini 2. Ini enggak dapat mati, kan itu ya. Nawarakallahu fikum. Jika diperkirakan yang kedua, zakar. Ya, zakar ya nawarakallahu fikum. Ya, maka asal masalah juga 3 apa 6. Ya. Bukan, nawarakallahu 3 juga. Ya, 3 juga. Kalau fitrah kalau ibu dapat 1, ini dapat 2. Ya. Nah, berarti ini posisinya sebagai saudara si mayit, kan ya? Nah, warakallahu fikum. 3. Nah, ya kan fitrah rahmatan barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum dianggap 6 perempuan. Ya, dianggap perempuan. Amarakallahu fikum. Ya, dianggap perempuan. Maka amarakallahu fikum ibu dapat ya 1/3, ini dapat 1/2. Asal masalah amarakallahu 6. Ya, ini dapat asoba. Amarakallahu fikum. Ya, 6 ibu dapat 2 1/3. Kemudian nawarakallahu fikum yang anaknya ini dapat 1/3, ini 1. Ya, gitu ya. Ini kalau dianggap perempuan. Nah, dianggap laki perempuan, ya. Ya. atau apa dakorain ya dakorain namarakallahu fikum laki-laki dua-duanya maka namarakallahu fikum ibu dapat apa sama-sama 6 ibu dapat 1 ini dapat 5 5 berdua kan gitu ya berdua kan apa ahun ahun kan itu ya namarakallahu fikum kan dianggap dua ya namarakallahu fikum ya kemudian ditasih namarakallahu fikum 2 jadi 12 ya 2 kemudian ini 5 5 5 dikali 2 5 5 ya kemudian amarakallahu fikum dianggap ya perempuan-perempuan ya unsayain 6 perempuan-perempuan namarakallahu fikum ya maka namarakallahu fikum ibu dapat ya 1 ini 1/6 6 ya asal-masal 6 ibu dapat 1/6 kemudian anaknya dapat 2/3 ya 2 masih ada 1 paman ya namarakallahu kemudian kalau dianggap laki perempuan namarakallahu ya asal-masal juga 6 namarakallahu fikum ibu dapat 1 ya kemudian namarakallahu fikum ya ini dapat asobah bilwairi. Ya, 5. Tapi dikali 3. 3, namarakallahu fikum. 3 kali 6, 18. Ya. 3, apa, 3 kali 1, 3. Ini 15. Yang laki-laki dapat 10, ini dapat 5. Kan itu ya. Wis, sampai sini selesai namarakallahu fikum. Ya. Selesai ikhwan fillah rahimakumullah mujahidin barakallahu fikum. Ya. Tugas berikutnya dicari, dilihat ini. Angka 18 ini. Ini musahih namanya. Angka 16. Ya. Angka 6. Angka 3. Barakallahu fikum. Ya. Jadi asal masalah ini dilihat semuanya barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah mujahidin barakallahu fikum dengan nisbah yang 4. Nisbah yang 4 belum tak kenalkan ya. Nah, ada nisbah 4, ada tamasul, ada tadakhul, ada tawafuk, ada tabayun. Kalau tamasul itu angkanya sama. Kayak seperti ini ya, 3 dan 3. Kan tamasul ya? Namarakallahu fikum. Maka kita ambil salah satunya, berarti sudah. Yang satunya tidak dianggap. 6 dan 6 misalnya. 6. Iya. 6 dan 6. Iya misalnya. Iya, 6 dan 6. Tamasul kan? 6. Dianggap sama, diambil salah satunya. Berarti 6 cuma 1 kita ambil. Berarti ada 3, 6, 12, 18. Kan itu ya? Ya kan diwet entah musyian barakallahu. Sekarang 3 dan 6. Ini namanya tadahul. Tadahul itu namanya barakallahu. Satu angka besar, satu angka kecil. Yang besar itu bisa dibagi habis sama yang kecil. Sekarang 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya? Ya. Berarti kita ambil 6-nya. 3 sudah. Terlolos ya. Namanya barakallahu. Sekarang 6 sama 8, sama 12. Ya. Yeah. Apa namanya nisbahnya? Tadahul juga. Ya, yeah. Tadahul juga ya. Yeah. Yeah. Berarti 12 kita ambil. Karena 12 dibagi ya yeah, namarakallahu fikum 6 ya yeah, habis. Ya, yeah, namarakallahu fikum. Berarti 6 16. Tinggal dihitung ke atas. Tinggal 18 sama namarakallahu fikum 12. Ya kan ibn rahmah rahmakumullah barakallahu fikum. Ini nisbahnya adalah namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Tawafuk. Namarakallahu fikum. Ya khairi fitnah rahmah rahmakumujian. Barakallahu fikum. Tawafuk. Ya. Yeah. Naam. Pada. Naam. Bagian yang ke. Apa. Tiga. Namarakallahu fikum. Ya khairi fitnah rahmah rahmakumujian. Atau bagian yang ke enam. Enam. Pada enam. Ya. Yeah. Pada enam. Pada bagian seper enam. Artinya ini nanti antum bagi enam. Ini bagi 6. Keluar berapa? Keluar 2, ini keluar 3 kan itu ya. Ya, namarakallahu fikum. Wis. Ini namanya adadul wifqi. Paham ya? Adadul wifqi. Nah, kalau tawafuk tadi namarakallahu dikalikan menyilang sini, sini. Ya, namarakallahu fikum. 3 dikali 12 sama dengan 2 apa 36. Sama seperti 2 dikali 18 sama dengan 36. Berarti namarakallahu fikum ya. Jami'atul hamil 36. Wis. Jelas ya? Jelas ya? Namarakallahu fikum. Ya. sudah dapat na'amarakulahum. 36. Langkah selanjutnya na'amarakulahum. 36 dibagi masing-masing ini. Dibagikan. Sekarang, 3. Ya, kita hapus dulu ya. Na'amarakulahum. Biar enggak bingung. 3 dibagi 18 berapa? 2. 23. 36 dibagi 18 berapa? 2. Taruh sini. Ini ya. Kemudian, 36 dibagi na'amarakulahum. Berapa? 12 berapa? 3 taruh sini. Nah. Ini ya. Kemudian 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kan sini ya? 6 ya. 6 ya, betul. Betul 6 ya. 36 dibagi 6 6 sini. Ya. 36 dibagi 3 berapa? Berapa? 12. 12. Kelas ya? Sudah ya? Setelah itu na'amarakulahu fikum, dari sini antum akan tahu na'amar bagiannya masing-masing. Ya, ahli waris tadi. Selebihnya kita kasihkan yang sedikit bagiannya, selebihnya kita pending nama. Kita buktikan ya. 12 dikali 1, 12 ya. Ini na'amarakulahu fikum. 12 kali 2 24. Kan gitu ya. 12 kali 1 12. Ya. 12 kali 2 24. Ya, yeah, yang itu ya. 6. 6 kali berapa? Kali 2 12. Ya. Yeah. 6 kali 1 na'amarakulahu fikum, ya 6. 6 kali 3 18. Ya. Yeah. Berapa ini? Ya, yeah, 18. Ya. Yeah. Yang itu ya. Na'amarakulahu fikum. Nah, gitu ya. Kemudian ini, 3 kali 2 6. Ya, yeah. 3 kali 15. Ini 15. Ya, nah, ini na'amarakulahu fikum. Ya, 6 kali nomor kelas 1, 6. 6 kali 6, 6. Ini kelas 12. 12 kan itu ya. Nih. Nah, wis. 2 kali 3, 6. Ya, 2 kali 10, 20. Ya, 2 kali 5, 10. Wis ya. Sini ya. Sekarang nomor kelas fikum dari 3 hukum yang kita sebutkan tadi, nomor kelas fikum. Yang bagian ahli waris yang semua dalam kondisi perkiraannya itu sama, kita kasihkan. Ada enggak yang sama? Enggak ada. Ya. Yeah. Yang kedua, na'amarakulahu fikum, yang ahli waris yang pada sebagian kondisi ada yang besar, ada yang kecil, maka dikasih yang terkecil. Sekarang ini, ibu hamil. Masalah pertama dapat 12. Masalah yang kedua dapat 12. Masalah yang ketiga dapat apa? 12. Kan ya. Masalah yang keempat dapat 6. Ya. Yeah. Masalah yang kelima dapat na'amarakulahu 6. Masalah yang keenam dapat 6. Berarti yang dikasihkan 6. Ya, untuk ibu umun ya. Ya, itu 6. Kelar ya, 6 ya. Sekarang untuk amun. Untuk amun. Untuk amun na'amarakulahu fikum, ya. Pada masalah yang pertama dapat 2. Dapat berapa? 12. Kan itu ya. Pada masalah yang kedua enggak dapat. Ya, pada masalah yang ketiga amun dapat 6. Keempat tidak dapat. Keenam tidak dapat. Kan ini ya. Kalau ibn transmission for the berarti dia tidak dapat. Tidak dikasih. Gitu ya. Amun. Gitu ya. Sisanya untuk hamil. Ini kan ada 36 ya. Na'amarakulahu fikum. Berarti sisanya berapa? 30. 30 ini na'amarakulahu fikum. Mauquf. Mauquf ya. Depending sampai hamilnya lahir. Paham ya? Sampai bayinya lahir. 30 bagian. Sampai lahir. Jelasnya seperti apa nanti. Nah, lahir perempuan berarti nah, dikasihkan jatahnya. Gitu ya. Ya kalau fitnah marah mengemujuan. Itu caranya. Bagi. Kalau ada pihak-pihak dari kalangan ahli waris. Yang menuntut agar segera dibagi. Nah, warakallahu fikum dalam keadaan hamilnya belum terlahir. Baiklah, kalau misalnya pihak ahli waris bersabar sampai lahir, lahiran ya. Nah, warakallahu fikum itu lebih bagus, lebih jelas. Ya, tapi yang namanya mati itu kan enggak itu. Enggak ada yang menyangka-nyangka. Nah, warakallahu baru nunggu-nunggu, tahu-tahu mati. Akhirnya enggak dapat warisan lah dia. Nah, warakallahu fikum. Ya, kasihan. Ya. Makanya ketika ada yang nuntut na'amarakulahu fikum agar segera dibagi, enggak boleh ditolak. Enggak boleh tak boleh di apa dilarang. Nah, kita jawab tuntutannya. Kan itu ya. Dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, ikhwan fillah rahimah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Berkaitan dengan ahli waris yang berusaha membunuh mewarisinya. Bagaimana kondisinya? Sehat insyaallah. Naqtaib badal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadallah ilaha ila anta. Astaghfiruka atuflik. Tafattalu hawakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.